Marilah Fernando, kita berkumpul seperti waktu dulu-dulu lagi, bercerita tentang hari-hari yang lalu yang indah di desa. Janganlah pergi Fernando, lupakanlah tentang cerita yang indah di kota. Kembalilah Fernando, kita nikmati udara pagi ini yang cerah, suci tak berdebu di sinar sang mentari yang berkilauan. Kita riang burung bernyanyi pagi ini, Fernando menyambut tangkanya sang fajar menyinari. Fernando, mari bersama-sama menikmati suasana pagi yang cerah, sahabatku Fernando. Kita riang burung bernyanyi, sahabatku Fernando. Kita berdebu di sinar sang mentari yang berkilauan. Kita riang burung bernyanyi pagi ini, Fernando menyambut datangnya sang fajar menyinari. Fernando, mari bersama-sama menikmati suasana pagi yang cerah, sahabatku Fernando. Kita riang burung bernyanyi pagi ini, Fernando menyambut datangnya sang fajar menyinari. Fernando, mari bersama-sama menikmati suasana.